Mitra bisnis, belakangan ini kasus sengketa lahan baik perkebunan, pertambangan maupun kehutanan makin marak di Indonesia. Bahkan sengketa-sengketa tersebut beberapa berujung pada kerusuhan dan memakan korban meninggal dunia. Untuk membicarakan mengenai fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai semakin maraknya sengketa berujung maut pada sejumlah lahan di Indonesia? Yang paling utama sebenarnya, masalah yang paling utama itu adalah undang-undang pertanahan kita yang tahun 61 yang dibikin di zaman PKI itu. Yang kita tidak mau ubah, itu sudah terjadi sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Iya kan? Nah, ini yang menjadi sumber semua dengan begitu banyak peraturan kita yang overlapping satu sama lain. Ya, berimpitan, bertentangan, dan segala macam. Ya, otonomi daerah juga. Jadi semua itu membuat kita ini tidak pernah menyelesaikan soal itu dengan baik, membiarkan itu, akhirnya orang berkelahi sendiri-sendiri, semua kepentingan sendiri-sendiri, apalagi otonomi daerah juga bikin izin sendiri-sendiri juga. Nah, akhirnya inilah berontokan, dan peristiwa Mesuji ini akan terjadi macam-macam karena soal tanah ini kan paling sensitif buat rakyat kita, karena itu masa depan mereka dan juga tempat mereka. Tapi ini kan Badan Pertanahan Nasional kita itu tidak mempunyai kemampuan. Apa yang dikerjakan 5 tahun ini saya nggak jelas juga. Barang yang tanah kita ini sebagian besar itu 80% kali nggak ada sertifikatnya. Nggak jelas yang mana tanah wilayah, mana tanah ulayat, mana tanah negara, mana tanah ini. Sudah begitu hebatnya dan orang bisa mengklaim seenaknya aja. Kalau marah nanti, kalau nggak cocok, demo. Atau marah-marah, anarki. Bagaimana hukum yang mau tegakkan di Republik lu kalau ini nggak pernah lu bisa selesaikan secara tuntas daripada dasarnya, daripada pertanahan nasional kita. Sehingga ada kepastian hukum. Tapi kadang-kadang aparat kita sengaja nggak mau ambil apa itu sehingga dia bisa main terus kan dengan tidak ada kepastian hukum itu dibikin daerah abu-abu semua. Silakanlah kita semua akhirnya kan. Ini peristiwa akan terus terjadi di mana-mana kalau tanah ini tidak pernah kita bisa selesaikan. Karena tidak pernah ada kepastian hukum mengenai tanah kita. Karena tanah kita itu tidak jelas siapa yang punya sekarang di Republik ini. Sertifikat pun yang jelas pun bisa 2-3 sertifikat di satu tanah. Kan gila semua. Banyak sekali sertifikat aspal-aspal yang terjadi kan. Jadi mau apa? Sinilah kita perlu pemimpin yang tegas dan berani untuk merubah itu. Dan kalau perlu digantilah orang daripada Badan Pertanahan itu. Kalau perlu dirubah undang-undang tahun 61 undang-undang agraria ya dirubah. Sudah tidak zamannya lagi. Inilah ya semua ini ya, mau apa ya? Yuk mengeluh-ngeluh aja, tapi kan nggak jadi jalan keluar. Akhirnya kan situasinya makin serius, konflik makin banyak. Ini yang menurut saya yang harus ditangani secara cepat dan tepat. Gitu. Apa mungkin memang susah mendeteksi dan menginventarisir tanah-tanah di Indonesia, Pak? Nggak ada yang susah. Lu yang nggak mau. Oh itu semua bisa melalui satelit, itu semua bisa lu peta kan kok, jelas kok. Lu aja nggak mau koordinasi. Kita aja peta di Republik ini ada peta daripada Badan Pertanahan Nasional kita yang berbeda dengan peta daripada Departemen Dalam Negeri kita, beda dengan Departemen Hankam kita. Mungkin peta nasional kita ini ada 5 peta yang nggak jelas satu sama lain, nggak jelas juga untuk apa. Karena kita sendiri nggak serius menyelesaikan yang peta mana kita mau pakai misalnya. Iya kan? Tanah ini satelit semua bisa lihat. Lu semua bisa. Kali Google pun bisa lu. Jadi jelas semua itu. Sampai lu yang nggak mau, supaya lu bisa main, supaya bikin daerah abu-abu, supaya lu bisa main di Republik ini. Inilah akibat yang terjadi selama ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.